pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 24 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Gubernur Aceh temui Menko Polhukam untuk laporkan kondisi Aceh. Seorang perawat gigi di Aceh Timur pingsan ditikam pencuri. Mabes Polri tembak mati dua bandar narkoba jaringan internasional. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah Kamis siang kemarin menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Gubernur melaporkan perkembangan Aceh Mutakhir, termasuk kronologis pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon 2 pasca pilkada yang dilakukan 10 Maret lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Gubernur Aceh didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian SH M.Hum dan Kepala Biro Humas Mulyadi Nurdin LC M.H. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Wiranto berharap roda pemerintahan Aceh jangan sampai terhambat gara-gara pro kontra atas kebijakan gubernur dan meminta Zaini tetap menjalankan pemerintahan seperti biasa. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keinginan untuk hadir ke Aceh saat pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-15 di Banda Aceh pada bulan Mei mendatang. Sementara Gubernur Zaini mengatakan tetap akan menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang telah di-SK-kan. Gubernur juga meminta kepada Kepala SKPA yang telah dilantik untuk tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sudarlun, seorang perawat gigi Syahyuni Suwari, 45 tahun, ditikam oleh pelaku pencurian yang masuk ke dalam rumah korban di Desa Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Kamis dini hari. Pegawai di Puskesmas Simpang Ulim itu ditikam di bagian bahu dan leher kanan hingga korban pingsan. Kepala Polisi Sektor Simpang Ulim Ibtu Muhammad Daud mengatakan peristiwa ini terjadi pada pukul 03.00 dini hari. Saat itu korban terbangun karena mendengar suara di ruang tamu rumahnya. Begitu ia keluar, pelaku yang diduga pencuri ini memukulnya dengan gagang pisau. Korban yang terjatuh sempat melakukan perlawanan. Melihat korban melawan, pelaku panik dan menikam leher serta bahu kanan tubuh Syahyuni. Setelah menikam korban, pelaku melarikan diri lewat jendela dapur. Bahkan pelaku sempat mengambil uang Rp700.000 yang diletakkan di dalam tas korban di dekat televisi. Mendengar keributan di rumah korban, masyarakat mendatangi lokasi dan membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan rambut korban yang terputus, gorden yang sobek dan sebilah pisau. Pelaku diduga masuk lewat jendela dapur. Sudarlun, Mabes Polri kembali menembak mati dua bandar narkoba jaringan internasional dalam penyergapan di Medan dan Aceh Tamiang Senin malam kemarin. Tidak hanya menyita barang bukti narkotika, polisi mengamankan senapang serbu AK-47 dan ratusan butir amunisi. Kedua tersangka bernama Husni dan Azhari alias Al ditangkap dari lokasi terpisah. Husni dibekuk dari kediamannya di Jalan Pondok Surya 2 Medan Helvetia, Kota Medan, sementara Azhari ditangkap tidak lama kemudian di Aceh Tamiang. Tipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Danianto mengatakan kedua tersangka tidak kooperatif ketika dibawa untuk pengembangan. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan yang menyebabkan keduanya tewas. Husni berperan sebagai sindikat yang menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui Aceh Tamiang dan kemudian dibawa ke Medan. Sementara Azhari merupakan koordinator yang memerintahkan kurir untuk melaksanakan proses penyeludupan. Yang mengejutkan dari penggeledahan di dua rumah milik Husni di Jalan Pondok Surya 2 dan Jalan Pringgan Medan Helvetia, polisi mendapati sepucuk AK-47 dan 250 butir amunisi, pistol revolver berisi 5 butir amunisi dan sebilah pisau komando. Sudarlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara Rabu sore kemarin menghukum tiga pria yang terlibat kasus peracikan sabu-sabu dengan total hukuman 47 tahun penjara. Ketiganya adalah Muldani alias Dani, Edi Subhan alias Sidi, dan Muzakir alias Jack alias Khairul Anwar. Dalam sidang pamungkas, Muldani 35 tahun warga Banda Aceh dan Edi Subhan 35 tahun warga Palolada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, masing-masing dihukum 15 tahun penjara. Sedangkan Muzakir 34 tahun berstatus narapidana kasus narkotika asal Lok Sukun divonis 17 tahun penjara, sehingga total hukuman untuk ketiga terdakwa 47 tahun penjara. Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Abdul Wahab MH secara bergantian dengan dua hakim anggota. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang pekan lalu, jaksa menuntut Muzakir 20 tahun penjara, sedangkan Edi Subhan dan Muldani masing-masing 18 tahun penjara. Saat mendengar materi tuntutan, terdakwa hanya menunduk. Ketiga terdakwa menerima putusan tersebut. Begitu juga jaksa, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana diberitakan, ketiganya diduga terlibat dalam kasus peracikan sabu-sabu di Desa Palolada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, pada 13 Agustus 2016. Tim BNN Pusat dari Jakarta menggerebek sebuah rumah kayu di Desa Palolada karena dijadikan pabrik pembuatan sabu-sabu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Irwansyah bin Suwandi, 40 tahun, narapidana asal Kedeblang Idiraya, Aceh Timur, yang kini mendekam di rutan Tanjung Gusta, Medan, dilaporkan menderita sakit keras. Mirisnya, pihak rutan melarang keluarga membawa Irwansyah ke rumah sakit. Warga binaan yang diponis 16 tahun penjara terkait narkotika ini mengalami gejala batuk dan muntah darah yang menyebabkan tubuhnya kurus kering. Keluarga menduga Irwansyah sama sekali belum pernah mendapat perawatan medis. Sebab ketika dijenguk Kamis kemarin, napi yang baru 1 tahun menjalani masa hukuman berada di sel, padahal di rutan sendiri tersedia klinik dan dokter yang seharusnya difungsikan merawat narapidana. Koordinator Yara Aceh Timur Basri kemarin datang ke rutan Tanjung Gusta mendampingi istri Irwansyah untuk menjemput ayah 5 anak itu agar bisa dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, keluarga sangat khawatir kondisi Irwansyah yang terus memburuk. Sayangnya permohonan mereka ditolak petugas rutan. Basri mengatakan pihak rutan meminta jaminan berupa surat tanah, BPKB atau surat berharga lainnya. Pihaknya berharap rutan tidak mempersulit karena ini menyangkut hak hidup seseorang. Sudarlun, calon gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf diterima Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta, Kamis sore kemarin. Dalam pertemuan itu hadir juga sejumlah kader PDIP dan calon kepala daerah usungan PDIP pada Pilkada 2017 di beberapa kabupaten kota di Aceh. Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Karimun Usman mengatakan kemarin merupakan pertemuan silaturahmi Irwandi Yusuf dan Megawati pasca Pilkada Aceh. Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur pasangannya Nova Iriansyah termasuk yang diusung PDIP. Irwandi dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan melaporkan jalannya Pilkada Aceh yang berlangsung aman, damai, lancar, dan tertib. Sebaliknya, Megawati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada rakyat Aceh yang telah memilih pasangan Irwandi Nova. Secara khusus, Megawati berharap Irwandi Yusuf Nova Iriansyah agar membawa Aceh pada keadaan yang lebih baik lagi. Selain terkait pelaksanaan pilkada, perbincangan tokoh bangsa itu juga menyinggung soal perlunya usaha keras untuk menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan Aceh yang diperankan oleh pahlawan wanitanya, seperti Cut Mutia, Cut Nyadin, dan lain-lain. Megawati menyarankan agar dilakukan pemugaran makam pahlawan wanita asal Aceh tersebut. Sudarlun, personil Polsek Parangtiji dan warga meringkus komplotan pencuri kambing di Pasar Paluh, Kecamatan Parangtiji PD, Kamis dini hari, pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Dari pemeriksaan terungkap jika komplotan ini berasal dari Loksmawe atau jaringan maling antar kabupaten. Komplotan pencuri ini dibekuk setelah mobil Avanza BK1273GR yang dikendarai pelaku menghantam tiang papan reklame di tikungan Jalan Nasional Parangtiji. Polisi menemukan 2 ekor kambing jantan di dalam mobil Avanza pelaku. Sebelumnya mobil pelaku sempat terlibat kejar-kejaran di ruas jalan nasional. Keempat pencuri kambing itu tercatat warga Loksmawe, yaitu Mardani 41 tahun, Amirullah 35 tahun, Fahrizal 35 tahun, dan Mukhtar 40 tahun. Kapolsek Parangtiji Ibtu Sofianto mengatakan tiba di kawasan Gampung Kerung Rebe, Kecamatan Delima Pidi, Komplotan pencuri kambing ini mengambil dua ekor kambing yang berkeliaran di jalan dengan memasukkan ke dalam mobil. Aksi komplotan ini ternyata diketahui warga, bahkan sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan warga. Sesampai di Pasar Paloh, Padang Tiji, mobil pelaku menabrak tiang papan reklame. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan empat pelaku. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 24 Maret 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sugarlun, wassalam.